Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kita bertemu lagi dalam seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Kita lanjutkan lagi tentang akidatul Islamiyah, keimanan, tauhidullah. Kita sudah bercerita tentang kaum Ad dan kaum Samud. Apa yang terjadi pada kaum Ad, pada kaum Samud, adalah merupakan sebuah pelajaran berharga untuk seluruh umat manusia. Ini adalah cerita nyata, bukan fiktif. Pernah terjadi di muka bumi, ada tempatnya, ada waktunya, ada masanya. Bekas-bekasnya bisa ditelusuri. Ini adalah merupakan peringatan besar bagi seluruh umat manusia. Apa yang terjadi pada kaum Ad dan kaum Samud? Kalau kita lihat di dalam sejarah, di dalam runtutan waktu sejarah, maka yang terjadi di dalam kaum Ad Samud, kaum Samud itu sudah diinformasikan, sudah difirmankan oleh Allah beberapa ribu tahun sebelumnya, yaitu ketika di zaman Nuh alaihissalam. Jadi kalau kita urutkan sudah empat generasi. Atau 5 generasi, 8 generasi, atau 9 generasi sebelumnya. Jadi selisih waktu antara Nuh alaihissalam hidup sama dengan kaum Ad itu adalah 4 generasi. Kalau kita hitung-hitung sekitar mungkin ratusan tahun. Kemudian dari zaman Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi Soleh, ya, yaitu kaum Samud, itu ada sekitar 9 generasi atau sekitar mungkin sekitar 1000 tahun. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam surat Hud, surat Al-Quran, surat Hud, surat ke-11, ayat 48, Allah berfirman kepada Nuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, kila ya Nuh, bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamim mimman ma'ak. Wa umamum sanumatiuhum summa yamasuhum minna adabun alim. Ya. Difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera, dan penuh berkah dari kami. Turun dari kapal. Ya. Di Bukit Judi. Bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang akan kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Nah, jadi Allah berfirman kepada Nuh alaihissalam. Ya, setelah terjadinya banjir besar yang menggenangi seluruh tempat di dunia ini. Sehingga hanya mereka yang berada di dalam kapal Nuh alaihissalam saja yang selamat. Yaitu Nuh dan kaum mukminin dan berpasang-pasangannya binatang. Kemudian Allah sampaikan kepada Nuh supaya turun dari kapal dengan selamat, sejahtera, dan penuh berkah. Dari mana? Dari Allah. Kenapa? Karena setelah banjir surut, ya. Kemudian tanah menjadi subur, ya. Di mana-mana tanah menjadi subur karena air, ya. Air mengendap, kemudian menumbuhkan tanam-tanaman, ya, rumput, ya. Kemudian ternak yang naik di dalam kapal Nuh itu kemudian berkembang biak cepat, ya. Jadi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah berfirman, wa umamum sanumatiuhum sumayamasuhum minna adzabun alim. Nah, ini adalah kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, ya, wa umamum dan umat-umat, ya. Artinya banyak umat, generasi-generasi, ya. Sanumatiuhum itu artinya yang nanti akan aku berikan kenikmatan. Ini artinya umat-umat itu akan ada, berarti keturunan daripada orang-orang mukmin yang selamat dari bencana banjir, orang-orang mukmin yang bersama Nuh di dalam kapal, ya. Jadi karena ketika banjir selesai, maka yang ada di muka bumi ini hanya orang-orang yang beriman, ya, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nuh dan orang-orang beriman saja. Ya, orang-orang musyrik semuanya sudah musnah, ya. Orang musyrik, ya, orang kafir semuanya musnah. Maka dimulailah era baru, ya. Era baru dunia ini dengan berkembangnya orang-orang mukmin. Mereka punya anak, punya cucu. Nah, itu disampaikan tentang tauhidullah, ya. Tauhidullah, iman kepada Allah, menyembah kepada Allah semata, tunduk patuh kepada aturan Allah, hidup sesuai dengan sistem yang Allah turunkan, yaitu syariat yang dibawa oleh Nuh alaihissalam. Ya. Nah. Tapi Allah mengatakan, firman, wa umamun sanumatiuhum, ya. Ya, nanti akan ada umat-umat belakangan yang akan kami berikan kesenangan hidup di dunia. Summa yamasuhum minna azabun alim. Kemudian yamasuhum, summa yamasuhum, dan nanti akan aku timpakan kepada mereka minna dari kami azabun alim. Azab yang pedih. Jadi ketika Allah berfirman di saat itu kepada Nuh alaihissalam, tentu umat-umat itu belum ada, ya. Umat-umat itu belum ada, ya. Tapi Allah mengatakan sanumatiuhum, Allah berfirman sanumatiuhum sumayamasuhum minna adzabun alim. Nanti ada umat-umat yang akan kami berikan kesenangan dalam kehidupan dunia ini, ya, dengan berbagai macam kesenangan, ya, berupa tempat tinggal, makanan, minuman, kesejahteraan, kemakmuran, ya, bersenang-senang, ya, hidup nyaman. Summa yamasuhum minna adzabun alim. Kemudian kami azab mereka dengan azab yang pedih dari kami. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah. Karena apa? Karena mereka mensetukan Allah. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah dengan benar. Mereka menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah, tunduk patuh kepada aturan selain dari Allah. Yaitu aturan dari manusia. Aturan yang dibuat oleh manusia sendiri. Ya. Sistem hidup yang dibuat oleh manusia sendiri. Dan mereka mengabaikan. Ya. Berpaling dari sistem hidup yang Allah telah turunkan. Maka karena keingkaran, ya, kemusyrikan yang telah mereka lakukan, ya, maka Allah azab mereka. Ya. Dan ini kemudian terjadi di kaum Ad, kaum Samud. Ya. Nah, pelajaran berharga adalah bahwa Allah Maha Kuasa. Ya. Allah Maha Kuasa terhadap apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Ya. Ketika Allah mengatakan, wa umamun sanumatiuhum sumayamasuhum minna adzabun alim, ya, dan nanti akan datang umat-umat yang kami beri kesenangan dan kemudian kami azab, ya, dengan ada yang pedih, ya. Ya. Maka kejadian atau sejarah berikutnya itu membuktikan kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Allah Maha Kuasa, ya. Maha Kuasa, dan Allah sudah mengetahui, ya. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi nanti, dan Allah juga berkuasa terhadap apa yang akan terjadi nanti. Dan Allah Maha benar. Firman-Nya adalah Maha benar, artinya apa yang walaupun kejadiannya akan datang, ya, apa yang akan datang itu masih belum jelas bagi manusia, tapi karena sudah difirmankan Allah, maka itulah yang akan terjadi. Nah, ini adalah penting sekali konsep keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah Maha Kuasa terhadap apa yang akan terjadi. Ketika Allah berfirman sekarang, ya, maka apa yang terjadi, yang difirmankan Allah yang akan terjadi, pasti akan terjadi. Nah, ini sama dengan yang ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah. Ya, surat Al-Maidah yang Allah menceritakan nanti akan apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Ya, di akhirat. Yaitu Allah berfirman surat Al-Maidah surat kelima ayat 116 sampai 118. Ya. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitonarajim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linasi takhiduni wa ummiya ilaihini min dunillah, ya, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani butullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat ini diawali dengan wa idz qala Allahu ya Isa, ya, ya, ya. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya, ya. Baik, yaitu a anta qulta linasi takhiduni wa ummiya ilahin min dunillah, ya. Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Nah, ini kejadian ini itu terjadi nanti di akhirat, ya. Nanti di akhirat, ya. Kenapa? Karena di zaman Isa alaihissalam hidup, ketika masih hidup di dunia sebelum diangkat ke langit oleh Allah, itu Isa belum disembah oleh manusia, ya. Isa belum disembah oleh manusia. Isa disembah oleh manusia itu setelah, ya, sekian lama, sekian generasi, sekian ratus tahun, ya, sepeninggal Isa, ya. Ketika setelah Isa diangkat ke langit oleh Allah, setelah sekian ratus tahun baru kemudian Isa dikultuskan dan kemudian disembah oleh manusia, ya. Yaitu kaum Nasrani. Nah, jadi ketika percakapan antara Allah dengan Isa ini itu terjadi di akhirat nanti. Di akhirat nanti, dan ini pasti terjadi. Ya. Makanya ini difirmankan Allah kepada Muhammad, kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan kemudian Rasulullah menyampaikan wahyu ini kepada para sahabat Nabi, ya, kaum mukminin. Di zaman itu yaitu 14 abad lampau. Ya. Jadi kita harus melihat urutan daripada sejarah. Ya. Urutan daripada sejarah. Ya. Jadi dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Ya. Itu artinya percakapan ini antara Allah kepada ketika Allah bertanya kepada Isa putra Maryam itu nanti di akhirat. Dan ini pasti akan terjadi. Pasti. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa terhadap apa yang terjadi. Allah, apa yang Allah sudah firmankan terkait dengan apa yang akan terjadi nanti itu pasti terjadi. Ya. Dan buktinya, buktinya adalah kaum Adam, kaum Samud. Ya. Ketika Allah berfirman kepada Nuh bahwa nanti akan ada umat-umat yang mereka diberi kenikmatan ya, dunia, kemudian mereka lupa kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, kemudian kufur kepada Allah, musyrik kepada Allah, kemudian tidak menyembah kepada Allah, tidak tunduk patuh kepada aturan dari Allah. Maka Allah azab. Ya. Nah, ini terjadi ya, bukan hanya di kaum bukan hanya kaum Asam tapi juga kaum-kaum nabi ya setelahnya ya. Ya, yaitu Ibrahim ya. Kaumnya Ibrahim, ya. Kemudian kaum Musa, ya. Dan sebagainya. Nah ini adalah kenapa? Karena Allah ketika Allah berfirman kepada Nuh pada waktu itu, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi dan Allah Maha Kuasa terhadap urusan yang akan terjadi. Ya. Nah, kenapa? Karena Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Berkuasa, ya. Allah Maha Raja. Fata Allah malikul haq ya. Maha suci Allah, maha tinggi Allah ya. Rob yang sesungguhnya ya. Raja yang sesungguhnya, raja yang sejati, raja yang sesungguhnya. Karena apa? Raja adalah penguasa, penguasa yang sesungguhnya. Jadi, ketika Allah berfirman kepada Maryam, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah." Maka Isa menjawab, ya. Isa menjawab, "Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Ya. Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Ya. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Jika aku pernah mengatakannya begitu, tentulah engkau telah mengetahuinya, karena engkau adalah Maha mengetahui. Da'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Innaka anta 'alamul ghuyub. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, ya, luar dalam. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Ya, ini ya. Jadi perbedaan antara makhluk dengan Allah ya. Allah mengetahui semuanya, semua kondisi makhluknya, sementara makhluk ya, siapapun dia termasuk Isa, karena Isa juga makhluk ya, manusia, maka dia mengatakan saya tidak tahu tentang engkau. Ya, tidak mengatakan tentang engkau kecuali yang telah Allah berikan wahyu kepada Isa alaihissalam. Nah, ini penting sekali. Jadi Allah adalah Maha mengetahui. Sementara kalau makhluk apapun siapapun dia, apapun dia itu tidak mengetahui banyak, sedikit sekali ya pengetahuannya. Nah, sungguh engkaulah yang Maha mengetahui segala yang gaib ya. Innaka ta'lamul ghuyub ya. Ya. Jadi ini adalah salah satu kunci, innaka ta'lamul ghuyub. Jadi Allah adalah Maha mengetahui semua yang gaib ya. Yang gaib itu apa yang ada terlintas di dalam pikiran manusia ya. Banyak kejadian yang dialami oleh manusia, yang dirasakan oleh manusia, itu tidak diketahui oleh siapapun. Ya. Ya. Apa yang terbersih di dalam hati, pikiran manusia, itu tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Ya. Kecuali Allah dan orang itu. Ya. Malaikat pencatat amal perbuatan, ya, malaikat rakib dan atib pun, itu tidak mengetahui isi hati manusia. Yang bisa dicatat adalah apa yang nampak. Ya, dari ucapan, perbuatannya, ya kan, kesungguhannya. Tetapi hatinya, niatnya, ya, keikhlasannya, ya, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Nah inilah, maka, nah sementara apa yang ada di hati itu adalah sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, tidak dilihat oleh manusia, termasuk banyak yang gaib, ya, yang di dalam hati manusia. Dan, nah inilah makanya. Kita bersandar kepada Allah yang mengetahui semua yang ada di dalam hati manusia. Nah, sementara Isa enggak tahu sama sekali apa yang di dalam hati manusia lain. Isa juga manusia biasa dan dia tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati pengikutnya di zamannya, apalagi di dalam hati orang-orang yang sudah mat, yang hidup di zaman ketika dia sudah enggak di dunia lagi, ya sama tidak tahu, sama dengan Rasulullah Muhammad SAW juga tidak tahu apa yang terjadi di umat-umat belakangan, apa yang terjadi di masa sekarang Rasulullah tidak tahu, ya Muhammad SAW tidak tahu, ya, kecuali sudah Allah sampaikan, firmankan sebelumnya kepada Muhammad SAW. Ya. Jadi yang mengetahui hanya Allah, ya, mengetahui yang terjadi sekarang ini hal-hal yang gaib itu hanya Allah. Ya. Para nabi, para rasul sudah meninggal, ya kan? Kecuali Nabi Isa alaihissalam yang diangkat oleh Allah ke langit. Dan nanti insya Allah di akhir zaman ketika sebelum kiamat, maka Isa alaihissalam itu akan diturunkan oleh Allah ke muka bumi lagi untuk memerangi Dajjal. Ya. Nah, jadi kemudian Isa mengatakan, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullah rabbi wa rabbakum." Ya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu an ibudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini sangat jelas sekali, ya. Nah, ini adalah merupakan hujah yang jelas sekali, ya, kepada saudaraku yang masih beragama Nasrani, ya, Kristen, Protestan, Katolik, ya, dimanapun, ya. Karena apa? Karena ini menjadi nanti pasti terjadi di akhirat, ya, di akhirat pasti terjadi karena Allah berkuasa, ya, dan Allah sudah menginformasikan apa yang terjadi nanti itu kepada kita, supaya apa? Supaya kita perhatian, supaya kita jadi pelajaran, supaya kita tidak masuk dalam kelompok orang kafir, orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, tidak termasuk orang yang menyembah selain Allah. Ya. Nah, ini. Karena apa? Karena Isa pun nanti ya pasti ya mengatakan bahwa ya ma amartani bihi anibudullah. Ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi anibudullah. Rabbi wa Rabbakum. Jadi sembahlah Allah, ya, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya. Dan kau ya Allah, ya, menjadi saksi terhadap apa yang telah aku ucapkan, ya. Ya. Maaf, wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Maaf. Artinya adalah, dan aku menjadi saksi terhadap mereka. Selama aku berada di tengah-tengah mereka. Ya, menjadi saksi. Ya. Jadi, ketika Isa masih di dunia, ya Isa akan menjadi saksi terhadap umatnya waktu dia di dunia. Waktu umatnya yang hidup semasa dengan dia. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Ya. Maka setelah engkau ya mewafatkan aku, menaikkan aku ke langit, engkaulah yang akan mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu, ya. Jadi tadi Isa mengatakan nanti di akhirat innaka anta 'alamul ghuyub, engkau mengetahui segala yang gaib termasuk apa yang ada dalam hatiku. Ya, ya. Kemudian wa anta 'ala kulli syai'in syahid, dan kok ya Allah adalah terhadap segala sesuatunya maha menyaksikannya, maha mengetahui, maha menyaksikannya. Ini memperkuat lagi. Jadi Allah yang maha menyaksikan segala sesuatu, Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Ya. Isa mengatakan, jika engkau ya Allah menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah ya hamba-hambamu. Ya, hamba-hambamu yang engkau ciptakan, ya, kemudian engkau berikan rezeki, yang engkau hidupkan, ya, engkau luaskan banyak, engkau berikan kesenangan hidup di dunia, engkau jadikan mereka seperti ini, seperti itu. Kemudian engkau juga yang mematikan mereka. Ya. Mereka adalah hambamu juga, ya, hambamu, ya. Dan jika engkau mengampuni mereka, sungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi artinya apa? Artinya Isa menyerahkan sepenuhnya ya kepada Allah untuk menghakimi mereka ya. Karena yang berhak menghakimi manusia adalah Allah ya. Tidak nabi, bukan rasul ya. Nabi rasul itu hanya sebagai saksi. Apakah kaumnya itu beriman atau ingkar? Apakah kaumnya itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh para nabi rasul atau tidak? Apakah kaumnya itu menjadikan jalan hidup sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah yang disampaikan oleh para nabi rasul itu atau mengikuti jalan hidup yang lainnya? Gitu. Nanti para nabi para rasul itu akan menjadi saksi terhadap umatnya. Nah, nanti kita yang sekarang hidup di dunia ini sekarang ya itu yang menjadi saksi adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saudaraku yang budiman, jadi dari surat Hud dan surat Al-Maidah ini, ya kita pada satu titik poin yang menjadi kesimpulan ya pokok, yaitu apa? Bahwa Allah itu berkuasa, ya berkuasa terhadap apa yang akan terjadi. Ya. Nah, dalam menurut penelitian para ahli tafsir ya, 50% dari ayat Al-Qur'an itu adalah menceritakan tentang apa yang akan terjadi nanti ya. Baik itu yang terjadi di dunia ini maupun di akhirat, terutama di akhirat nanti ya, di kehidupan setelah mati kita ya. Dan Allah Maha berkuasa terhadap urusannya ya. Jadi apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an itulah yang akan terjadi nanti di akhirat, pasti 100% ya. Ya. Nah, oleh sebab itu maka ya, karena Allah Maha bijaksana, Allah Maha adil, ya, Allah Maha pengasih, penyayang, maka apa yang akan terjadi di akhirat itu, ya, itu sudah diinformasikan kita, ya, ketika kita masih di dunia sekarang ini, ya, ya, ketika kita masih hidup di dunia ini sekarang ini supaya apa? Supaya kita, ya, supaya kita membuat persiapan, supaya kita memberdayakan diri kita supaya apa? Supaya nanti di akhirat kita selamat, supaya kita masuk surga. Supaya kita ketika hidup sekarang ini di dunia berusaha sungguh-sungguh ya, supaya kita selamat dari azab neraka ya yang sangat pedih itu dan supaya Allah ridho kepada kita dan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, inilah ya pentingnya kita kembali kepada wahyu Allah ya, hidup sesuai dengan wahyu Allah ya. Nah, ya. Jadi Allah sudah berfirman kepada Muhammad SAW 14 abad lampau. Ya. Dan wahyu itu ya, ketika Rasulullah wafat maka tidak ada lagi wahyu. Selama-lamanya ya, sampai akhir zaman ya. Sampai nanti hari berbangkit. Ya. Jadi dan Rasulullah SAW wafat itu 14 abad lampau. Tapi Rasulullah ya meninggalkan Al-Qur'an ya, sebagai pedoman hidup. Ya, ya. Nah, dan ini menjadi tolak ukur kita, hidup kita, pegangan hidup kita. Maka orang yang jalannya lurus, jalannya benar itu adalah orang yang hidup sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan aturan hidup yang Allah berikan. Allah berikan ya, sistem hidup, aturan hidup yang Allah tentukan. Nah, inilah yang jalan hidup yang benar. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, Allah Maha Hidup. Ya. Jadi apa yang disembah oleh Nuh alaihissalam yaitu Allah. Yang disembah oleh Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam itu juga Allah. Jadi Allah juga yang disembah oleh Ibrahim, Musa. Ya. Allah juga yang disembah oleh Muhammad alaihissalam. Ya. Para sahabat Nabi juga menyembah Allah. Ya. Dan Allah sampai sekarang masih hidup karena Allah Maha Hidup dan Allah akan Maha Hidup selama-lamanya ya, kekal abadi ya, ya. Nah, jadi kita juga menyembah kepada Allah ya. Langit ya yang kita tempat untuk bernaung ini ya sekarang ini itu juga langit yang sama yang ditinggalin, yang dijadikan naungan oleh Nuh alaihissalam, kaum Ad, kaum Samud ya, Nabi Soleh, Nabi Nabi Hud, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, Nabi Isa, ya, Nabi Muhammad SAW, gitu. Langitnya sama, buminya sama, ya, tidak ada yang berubah, ya. Ada hewan, ada tanaman, ada lautan, ada gunung-gunung, ya, ada batu, ada tanah, ya, sama, ya. Yang berbeda cuma waktunya, ya, waktunya. Nah, kita memang tidak melihat langsung Rasulullah. Kita tidak bisa melihat perjuangan Rasulullah, ya, langsung. Kita tidak masuk dalam eranya, apa tidak masuk dalam kondisi sehari-hari bersama Rasulullah. Tetapi, ya, kita bisa hidup sesuai dengan jalan hidup yang benar, ya. Karena apa? Karena Al-Quran masih ada. Jadi pegangan hidup kita, ya, ya. Sunnah Rasulullah masih ada. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di dalam apa yang terjadi di generasi tabi'in dan tabi'id. Ya. Di zaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Ibnu Taimiyah, ya, ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, ya, dan generasi Salafus Soleh. Ya. Mereka hidup di zaman ratusan tahun setelah Rasulullah wafat. Ya. Setelah Rasulullah wafat. Tetapi mereka adalah orang-orang yang diberi daya oleh Allah hidup di jalan yang benar. Ya. Buktinya banyak. Ya, buktinya banyak. Ya. Salah satu buktinya adalah, ya, mereka mendapatkan, ya, karomah dari Allah. Ya. Beberapa mendapatkan karomah dari Allah. Termasuk para mujahidin fisabilillah. Ya. Mereka mendapatkan karomah dari Allah. Ketika seseorang, ya, syahid, ya, ya, karena berperang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, kemudian ketika dia wafat, ya, gugur, itu kemudian darahnya harum, ya, darahnya harum, ya, darah yang darahnya yang keluar dari tubuhnya itu harum, ya, wangi, harum sekali. Nah, ini adalah bukti dari Allah bahwa apa yang diyakini oleh orang tersebut yang mati di jalan Allah, ya, yang diyakini keimanannya, ya, perjuangannya itu adalah benar, diridhoi oleh Allah, ya, maka Allah jadikan darahnya harum. Yang bisa menjadikan darahnya harum hanya Allah. Kenapa? Karena ketika dia darahnya keluar dari tubuhnya, ya, ya, sesaat setelah darahnya keluar dari tubuhnya itu langsung harum, menyebar kemana-mana. Dan itu yang bisa menjadikan adalah hanya Allah, ya, bukan malaikat, bukan jin, ya, bukan manusia, tapi hanya Allah. Bukti bahwa Allah ridho kepada orang tersebut. Ya, dalam keimanannya, dalam perjuangannya, ya, dalam tauhidullahnya. Ya. Nah, inilah maka kita perlu belajar, ya, mengikuti jalan hidup orang-orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah. Nah, ini penting sekali, ya. Jangan kita mengikuti jalan hidup orang-orang yang sesat. Ya. Orang-orang yang dikutuk, orang-orang yang dolim, ya. Ya. Nah, ini penting sekali kita mengambil jalan hidup yang benar. Jalan hidup benar adalah jalan hidup para nabi dan rasul, ya. Jalan hidup Rasulullah SAW, ya, sebagai nabi dan rasul terakhir, jalan hidup para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Jalan hidup generasi tabiin, tabiit, ya, rahimakumullah, ya. Yang Allah ridho kepada mereka, ya. Yang Allah telah berikan rahmat kepada mereka. Ya. Dan maka kita perlu mempelajari jalan hidup mereka. Supaya kita jadikan sebagai contoh. Kita tidak kita dipentang Allah untuk itiba'ur Rasul. Ya. Taat kepada Rasul. Ya. Kita ikuti jalan hidup Rasulullah. Maka kita wajib untuk mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Tarikh Rasulullah SAW. Sirah Nabawiyah. Sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, ya, itu kita wajib pelajari. Supaya apa? Supaya kita yakin kita berada di jalan yang benar. Karena itu sebagai barometer, ya, meter. Nah, tetapi kalau kita lihat di saat ini, ya, maka jalan hidup yang ditempuh manusia adalah bukan jalan hidup yang ditempuh oleh Nabi, ya, bukan jalan tempuh yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Nah. Nah, untuk sekedar merefreshing, menyegarkan ya, keyakinan kita. Jadi dalam beberapa presentasi sebelumnya itu kita bicara tentang Hizbullah, yaitu kelompok Allah, golongan Allah. Nah, maka ini adalah golongan kebenaran. Ya. Ini adalah golongan orang-orang yang berada di jalan yang benar. Nah, itu bisa dilihat dari beberapa karakteristiknya. Ya. Yang pertama adalah golongan ini adalah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya mengenal Allah. Mengenal Allah lewat wahyu Allah. Karena yang bisa menggambarkan, menjelaskan tentang Allah adalah dirinya sendiri. Dirinya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan Allah menyampaikan, mengenalkan dirinya kepada manusia lewat wahyu yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada para rasul, kepada para nabi dan rasul. Dan wahyu yang disampaikan kepada rasul terakhir yaitu Muhammad alaihissalam, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya. Al-Qur'anul Karim. Dan sampai sekarang Al-Qur'anul Karim adalah bukti otentik. Maka orang yang berada di jalan yang benar itu dia mengakrapi Al-Qur'an, ya. Menjadikan Al-Quran sebagai karakter dia. Ya. Menjadi Al-Quran sebagai referensi utama dia di dalam menjalani hidup ini. Ya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman supaya kita diperintahkan supaya kita mengikuti Rasulullah. Ya. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ya. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika mereka menyatakan cinta kepada Allah, maka fattabi'uni. Fattabi'uni adalah supaya mengikuti aku. Aku adalah Muhammad. Gitu, ya. Karena Allah memerintahkan Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya, ya. Qul in kuntum tuhibbuna Engkau kutub tuhibbul Allah fattabi'uni, ya. Jika engkau mencintai Allah maka ikuti Rasul. Jadi ada korelasi yang jelas. Ya, ketika orang menyatakan cinta kepada Allah maka dia harus mengikuti Rasulullah. Ya. Jadi perilaku Rasulullah, sunnah Rasulullah itu adalah manifestasi daripada kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Mengedepankan perintah Allah, mengedepankan aturan hidup dari Allah. Ya. Mengedepankan hukum-hukum dari Allah daripada hukum selain dari Allah. Menegakkan hukum Allah. Itu adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah hidupnya adalah sebagai implementasi langsung, bukti langsung bagaimana kita menegakkan hukum Allah, menegakkan aturan Allah, menjadikan wahyu-wahyu Allah sebagai pegangan hidup kita, jalan hidup kita. Jadi Al-Quran dan Sunnah inilah, ya, Islam. Jadi agama Islam. Islam adalah manhajul hayah. Ya. Islam adalah ad-din an manhajul hayah. Din itu adalah aturan hidup. Manhajul hayah adalah jalan hidup. Ya. Jalan hidup. Jadi Islam adalah sebagai agama, ya, din, ya, sebagai aturan hidup, sebagai jalan hidup, ya, sistem hidup. Jadi kalau seseorang mengaku Islam, Muslim, ya kan, beragama Islam, mengaku Muslim, tetapi dia mengambil jalan hidup di luar Islam, nah itu perlu dipertanyakan keislamannya dia. Ya. Mungkin di hadapan manusia sekarang di dunia itu dia diakui sebagai Muslim karena dia sholat, ya, zakat, ya, puasa. Tetapi, ya, Islam yang dikehendaki oleh Allah, yang disunahkan oleh Rasulullah adalah Islam sebagai manhajul hayah, sebagai jalan hidup, sebagai way of life. Nah, sekarang kita lihat banyak kaum muslimin, ya, mengaku muslim tapi jalan hidup dari luar Islam, ya, jalan hidup dari aturan manusia, ya, bukan dari aturan dari Allah, ya, ya. Dia jalan hidupnya mengikuti ideologi konsep hidup di luar dari Islam, ya, bertentangan sekali dengan Islam, ya, ya. Nah, inilah, maka kalau kita masih seperti itu maka kita harus mawas diri, ya, segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap diri kita. Jangan-jangan selama ini ya kita itu mengaku Muslim, ya, tetapi sebenarnya jalan hidup kita bukan Muslim. Ya. Nah inilah bahayanya, jangan sampai kita menyangka jalan hidup kita benar, tetapi sebenarnya hakikatnya di mata Allah ternyata jalan hidup kita adalah sesat. Nah ini yang bahaya sekali, ya, yang bahaya sekali. Maka ini adalah peringatan kepada semua manusia, terhadap termasuk diri saya yang utama, ya. Kita segera mengevaluasi jalan hidup kita, mengevaluasi konsep hidup kita, ya, aturan hidup kita, ya, apa yang kita jadikan sebagai pegangan pokok hidup kita, ya, itu kita evaluasi, ya, ya, ya, jangan sampai kita salah, ya. Nah kalau kita lihat sekarang, ya, kenyataannya membuktikan banyak, ya, yang berlaku, yang dijadikan sebagai pegangan hidup bukan pegangan hidup dari Islam, ya, bukan dari Allah, tapi dari luar Islam, ya, yang diwariskan oleh orang-orang sebelumnya, ya, ya. Nah inilah yang bahaya. Kenapa? Karena sistem pendidikan, ya, karena sistem pendidikan yang diterima sejak kecil itu adalah sistem pendidikan tidak Islami, ya, yaitu pendidikan sekuler, ya. Sekuler adalah memisahkan antara untuk Allah dengan dunia, urusan agama dengan urusan dunia, urusan politik pemerintahan dengan urusan agama, ya. Padahal namanya Islam itu adalah totalitas, seluruh sektor kehidupan manusia harus masuk ke dalam Islam, harus diwarnai Islam. Islam adalah pegangan hidup untuk seluruh kehidupan, ya. Islam adalah politik, Islam adalah pemerintahan, Islam adalah militer, Islam adalah ekonomi, Islam adalah sosial, Islam adalah keluarga, masyarakat, umat, bangsa, suku, ya, manusia pribadi, ya, semua sektor kehidupan itu adalah Islam. Karena Islam adalah aturan dari Allah yang sumulia. Sumulia itu menyeluruh, konsep hidup yang menyeluruh, ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin, ya. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, udkhulu fi silmi kaffah, ya. Jadi kalau engkau mengaku beriman, maka masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, kaffah, totalitas, seluruh sektor kehidupan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagi engkau, bagi manusia. Dan syaitan, ya, dari waktu ke waktu berusaha untuk, ya, menyesatkan manusia supaya manusia memakai aturan hidup di luar Islam, ya, ya, dengan apapun di luar Islam, apakah itu nasionalisme, ya, yang sempit, ya, nasionalisme kebangsaan, ya, kemudian apakah itu materialisme, hedonisme, ya, ya, bersenang-senang aja, yang penting hidup senang, hidup nyaman, makmur, sejahtera, itu hedonisme. Kemudian ateisme, enggak peduli dengan Allah, enggak peduli dengan akhirat, ya kan? Yang penting saya hidup nyaman, tenang, ya, apa yang saya inginkan tercapai, yang penting saya bahagia, sejahtera di dunia ini, ya, bersama dengan keluarga. Nah, ini adalah ateis, ya, enggak peduli dengan Allah, enggak peduli dengan akhirat, ya kan? Enggak mau menyembah Allah, pokoknya enggak mau mengenal Allah. Ini ateis, ya. Nah, komunisme, sosialisme, ya. Jadi dia hanya hidup untuk dirinya dan orang-orang sekitarnya, ya, dia nggak peduli dengan Allah, ya, masa bodoh dengan Allah, masa bodoh dengan kehidupan setelah mati. Nah, inilah, ya, dan ini hasil daripada sistem pendidikan sekuler. Nah, sistem pendidikan sekuler ini adalah merupakan warisan dari orang-orang non-Muslim, ya, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Nasrani, ya, yang memang ingin supaya manusia itu jauh dari Islam, yaitu iman yang benar, yaitu iman kepada Allah. Dan ini semuanya diinspirasi dari mana? Dari syaitan. Syaitan kan menjadikan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu sebagai tentaranya, ya. Jadi para tokoh-tokoh non-Muslim, ya, yang mereka aktif menyebarluaskan ideologi, ya, selain Islam, ya, konsep hidup selain Islam itu adalah karena mereka punya pengaruh, kekuasaan, harta, ya kan, maka mereka menyebarkan konsep hidup selain Islam, ya, selain Islam. Dan ini adalah merupakan penyesatan iblis setan kepada manusia. Jadi hati-hatilah ya, jangan sampai kita mengaku Muslim, ya, tetapi sebenarnya apa yang kita sampaikan kepada orang lain, apa yang kita dakwahkan kepada orang lain, apa yang kita inginkan, kita sebarluaskan, informasikan kepada orang itu adalah nilai-nilai di luar Islam atau nilai-nilai bertentangan dengan Islam. Nah ini yang berbahaya. Ya, kita mengaku Muslim, ya kan? Kita sholat, puasa, ya kan? Tetapi dalam praktek sehari-hari, nilai-nilai yang kita sebarkan itu justru malah bertentangan dengan Islam. Aturan-aturan hidup yang kita sebarluaskan untuk manusia lain, orang lain, itu adalah aturan hidup, konsep hidup bukan dari Islam, bukan dari Allah. Nah ini yang bahaya, ya, yang bahaya. Ya. Ya, nanti di akhirat itu kita bisa merugi sekali. Kenapa? Karena semua amal kita itu akan bisa ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa? Karena memang yang kamu perjuangkan bukan Islam, ya, bukan Islam, tetapi selain Islam. Ya, selain Islam itu banyak sekali. Nah. Jadi salah satu ciri khas daripada Hizbullah, kelompok Allah, adalah dia hidup ya dengan misi yang kuat, yaitu dakwah ila Allah, ya, yaitu berdakwah untuk Allah, ya. Jadi orang Muslim itu berdakwah untuk Allah, bukan berdakwah untuk dirinya, bukan berdakwah untuk keluarganya, bukan untuk berdakwah untuk kelompoknya, lembaganya, sukunya, bangsanya, bukan berdakwah menyeru berjuang untuk alma maternya, untuk gengsinya, untuk popularitasnya, untuk nama baiknya, bukan, tetapi untuk Allah, ya. Ikhlas untuk Allah, ya, hanya untuk Allah. Ya. Nah inilah dakwah ila Allah. Menyeru manusia supaya menyembah kepada Allah, menyeru manusia supaya tunduk patuh kepada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Menyeru manusia supaya mereka berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya kan? Dan benar-benar beriman sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah yang benar. Nah, kemudian dalam prosesnya itu jihad fisabilillah, ya. Kita menegakkan jihad fisabilillah, bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang karena Allah, berjuang sesuai dengan aturan dari Allah, berjuang untuk menegakkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah maka kita mengenal Islam. Islam adalah dari rukun Islamnya adalah syahadatain, ya, prosesnya ya, bersyahadat la asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kita menyeru manusia, ya, siapapun dia, untuk bersyahadatain, ya, menyuruh manusia supaya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, ya, Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, dan kita hidup sesuai dengan aturan dari Allah, sesuai dengan contoh sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah makna daripada syahadatain, komitmen dengan itu. Kemudian kita menjalankan sholat, ya, wajib 5 waktu, ya, kalau kita mau nambah dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian zakat, ya, zakat fitrah adalah yang pokok. Kemudian ada zakat yang lain, ya, yang Allah perintahkan, yang Rasulullah perintahkan, ya. Dan itu porsinya dibandingkan dengan harta itu kecil, ya, sekitar 2,5%, ya, sekitar 2,5%. Ada yang mungkin lebih, ada yang kurang, tapi tidak banyak, ya, sekitar 2,5% dari harta yang dikumpulkan setahun, ya, jangka waktu setahun. Nah, setahun berikutnya dihitung lagi 2,5% lagi, ya, sekitar itu, ya. Kemudian puasa Ramadan wajib, ya, puasa, walaupun wajib, tetapi kalau bagi mereka yang bepergian, mereka yang sakit, orang sudah tua, itu bisa ada rukhsah, ada keringanan. Nah, jadi kemudian haji kalau mampu, ya, haji ke Baitullah, yaitu tanah suci Mekah, Masjidil Haram, ya. Dan itu merupakan rukun Islam, ya. Dan ini adalah syiar Islam, ya, bagian daripada syiar Islam. Nah, kemudian iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, kitabullah, kemudian kepada wahyu Allah, kemudian kepada rasul-rasulnya, ya. Kemudian kepada hari akhir, ya. Kehidupan hari akhir, kehidupan yang abadi, ya. Hari kiamat, hari akhir, ya. Kemudian iman kepada qada dan qadar, ya. ketentuan Allah, ya, ketentuan dari Allah, ya, takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk, kita terima, ya. Ya, semuanya kita syukuri, yang baik dan yang buruk kita syukuri, kita ridho dengan Allah, ya, dengan qada-qadarnya, ya, ya, kita ridho, kita berserah diri kepada Allah, ya, kita iman kepada Allah, sungguh-sungguh. Nah, inilah insya Allah apa? Nah, bagian daripada qada dan qadar itu juga, ya, bagian penting adalah qada dan qadar adalah kita aktif, ya, aktif berdakwah, berjuang, ya. Karena apa? Karena Rasulullah adalah contoh teladan orang yang iman kepada menetapi komitmen dengan keimanan tadi, ya. Itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, para malaikatnya, kitabullah, rasul-rasulnya, ya, hari akhir, dan qada dan qadar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang menjadi contoh dalam implementasi keimanan tadi, semuanya tadi. Nah, dan kita lihat bahwa Rasul dan para sahabat itu adalah orang yang berjuang aktif, berdakwah, berjihad fisabilillah. Maka konsekuensi dari iman kepada qada dan qadar juga, ya, iman kepada takdir Allah adalah berusaha. Kenapa? Karena Allah satu sisi memang sudah menentukan bahwa semua segala sesuatu itu sudah Allah tentukan, sudah takdirkan. Tetapi karena kita tidak tahu apa yang kita akan yang Allah takdirkan kepada kita di akhir di masa depan, ya, di hari akhir, maka kita diminta oleh Allah untuk berusaha sekuat tenaga, ya, meraih keselamatan di akhirat, ya, keselamatan di akhirat supaya kita selamat dari neraka dan masuk surga. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha seseorang, ya, karena Allah maha adil dan Allah maha besar, Allah maha bijaksana, dan Allah tidak zalim sedikit pun kepada manusia, ya. Maka para Rasulullah dan para sahabat itu berjuang keras untuk meraih ridho Allah. Nah, maka kalau kita ingin selamat, maka kita juga harus berjuang keras, bukan pasif, ya. Oh, karena saya ditakdirkan Allah, ya kan, saya hidup seperti ini, ya kan, saya memang dari keluarga yang bukan muslim, ya kan, keluarga saya, suku saya, bangsa saya, itu lingkungan tempat tinggal saya, masyarakat saya memang bukan muslim, maka saya sudah ditakdirkan Tuhan seperti ini, ya, maka udah saya terima, ya, ridho. Bukan begitu, ya, bukan begitu, ya. Ridho kepada Allah bukan berarti pasif, ya, tapi kita harus aktif berusaha untuk mencari kebenaran, mencari jalan hidup yang benar, ya. Kemudian kita berjuang, ya, di dalam menetapi kebenaran itu. Kebenaran itu adanya dari Allah, ya. Kebenaran itu hanya dari Allah, bukan dari manusia, ya. Silakan manusia menyampaikan banyak filosofi-filosofi hidup, ya kan. Tetapi kebenaran dari Allah. Karena apa? Allah maha mengetahui, Allah maha adil. Sementara manusia sehebat apapun, seorang filsuf sehebat apapun dia, sepintar apapun, dia manusia yang sangat terbatas kemampuan akalnya, otaknya. Maka seorang muslim, seorang mukmin bersandar kepada Allah yang maha benar. Sementara manusia itu banyak, sangat lemah sekali, ya. Hidupnya juga cuma beberapa tahun, beberapa puluh tahun, beberapa ratus tahun di dunia ini, ya kan? Jadi tidak bisa dijadikan sandaran. Apapun yang diucapkannya itu tidak bisa disandaran, kecuali ucapannya itu sesuai dengan yang Allah firmankan. Itu baru kemudian kita bisa kita ikuti. Nah, jadi, nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, salah satu bagian penting, ya, setelah Islam, ya, kemudian iman, itu adalah ihsan. Ya, ihsan adalah merupakan buah karakter dari seorang muslim, seorang mukmin. Ya, ihsan itu adalah takarub kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, muraqabatullah, ya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, karena Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, ya. Ang ta'budullah ka'annahu taraka wa illam takum taraha fa innahu yaraka. Ya. Jadi ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, seolah-olah engkau melihat Allah. Ya. Dan jika engkau tidak melihat Allah, dan memang kita tidak melihat Allah di dunia ini, maka sesungguhnya fa innahu yaraka. Ya. Sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Nah, ini adalah ihsan. Ya. Ihsan, ya. Jadi ini adalah menjadi karakter jiwa kita. Karakter kita juga. Jadi dimanapun Allah mengetahui, Allah melihat, ya. Maka kita bisa menipu manusia, ya. Bisa menipu manusia lain, tapi Allah maha mengetahui apa yang ada di dada kita, di dalam hati kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita upayakan, Nah, itu semuanya Allah tahu, ya, luar dalam, ya. Nah, oleh sebab itu maka kelompok jalan yang benar itu adalah banyak zikrullah, ya, banyak ingat kepada Allah, ya. Ya, banyak ingat kepada Allah. Sementara kelompok hizbus syaitan itu adalah aktivitas-aktivitas hidup apapun itu yang tidak ada zikrullah sama sekali. Tidak ada zikrullah sama sekali. Tidak ingat kepada Allah. Ya, sama sekali. Dia mengerahkan banyak waktu, tenaga, pikiran, dana. Ya kan? Mempersiapkan ini dan itu. Ya, jerih payah, berusaha payah. Tetapi tidak ada zikrullah. Ya, maka itu adalah aktivitas perjuangan hizbus syaitan. Ya. Hizbus syaitan. Contohnya adalah musik. Ya, musik dangdutan. Dangdutan yang tidak ada zikrullah. Ya kan, bergoyang ria, ya kan, dengan nyanyian-nyanyian mesra, ya kan, percintaan muda-mudi, ya kan, berpacaran, ya kan, kasih sayang, ya, kemudian orang berlenggak-lenggok, berdendang ria, kemudian bersenang-senang, tertawa-tawa, ya kan, kemudian dengan berbagai macam aktivitas itu, ya, sama sekali tidak zikrullah, tidak ada takut kepada Allah, ya, maka itulah hizbus syaitan, ya. Atau aktivitas-aktivitas lain, ya, di mana aktivitas itu sudah mengerahkan banyak waktu, tenaga, pikiran, kemudian itu tidak ada zikrullah. Contohnya adalah pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola, pertandingan besar, orang berkumpul di situ banyak, tetapi tidak ada zikrullah. Yang dijadikan sebagai pegangan apa? Ya, bagaimana supaya bisa menang, supaya bagaimana bisa bersorak hore, supaya bergembira ria, ya kan? Itu adalah tanpa ada zikrullah, tidak ada ketakutan kepada Allah. Nah, inilah aktivitas-aktivitas hizbus syaitan, ya. Maka kalau kita menjadi bagian dari itu, daripada itu, maka kita harus segera tinggalkan, ya. Ini penting sekali, ya. Penting sekali. Karena apa? Karena kita hidup di zaman sudah sekian abad dari zaman kenabian, ya. Syaitan iblis masih hidup sampai sekarang, ya. Iblis yang di zaman Adam alaihissalam itu masih hidup sampai sekarang. Dan iblis memiliki banyak sekali tentara setan, ya. Dan itu setan selalu berusaha untuk menyesatkan kita hari demi hari, siang malam, ya, siang malam, ya. Ya. Siang dan malam, ya. Imam Ahmad itu pernah ditanya, ya. Wahai Imam, apakah iblis setan itu pernah tidur? Nah, itu. Nah, maka Imam, sang Imam kemudian, kalau iblis setan itu pernah tidur, maka engkau bisa istirahat. Jadi iblis setan tidak pernah tidur, siang malam tidak pernah tidur, ya kan? Itu. Beda dengan manusia, manusia butuh tidur. Tapi iblis setan nggak pernah tidur. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia, siang malam. Nah, ini yang banyak tidak tahu diketahui oleh banyak manusia, ya. Seolah-olah hidup itu jalannya enak aja. Tidak. Siang malam itu adalah, ya, tiap hari itu adalah pertempuran antara manusia dengan musuh sejatinya. Musuh sejati adalah iblis setan, ya. Ya, musuh sejatinya siang malam, ya, berusaha untuk menyesatkan kita, menyesatkan iblis syaitan berusaha untuk menyesatkan kita, menjauhkan kita dari Allah, dari Al-Qur'an, dari sunnah rasul, dari sirah nabawiyah, dari Islam, dari aturan hidup, ya, yang benar, ya, kemudian dari dakwah ila Allah, dari jihad fisabilillah, dari zikrullah, ya. Itulah, ya, iblis syaitan itu berusaha supaya manusia ingkar kepada Allah, supaya manusia tidak bersyukur kepada Allah, supaya manusia, ya, beramal tapi bukan untuk Allah, tidak ikhlas kepada Allah. Kenapa? Karena kalau amal bukan untuk Allah, maka nanti di akhirat amalnya sia-sia, nggak ada gunanya. Ya. Jadi iblis berusaha untuk supaya amal manusia itu, ya, sia-sia nanti di akhirat, ya, tidak ikhlas. Nah, maka supaya tidak ikhlas, maka diusahakan manusia tidak mengenal Allah. Ya, supaya manusia tidak tauhidullah, tidak mengesahkan Allah, supaya manusia memiliki pegangan hidup di luar Islam, karena Islam yang benar adalah Islam tauhidullah, ya. Islam berpegang teguh pada tauhidullah, yaitu mengarahkan manusia supaya ikhlas kepada Allah, ya. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi iblis syaitan membuat banyak sekali, ya, aturan-aturan hidup di luar Islam, ya. Aturan hidup di luar Islam, dan itu disampaikan kepada tentaranya. Kepada tentaranya manusia yang hidup di dunia. Kenapa? Karena manusia, ya, yang mengikut, yang kafir, yang musyrik kepada Allah, itu dijadikan Allah sebagai tentaranya iblis syaitan. Maka kalau kita sekarang lihat tokoh-tokoh non-Muslim, ya, dimanapun dia, ya, di Amerika, di Afrika, di Asia, ya, di Eropa, ya, di Australia, di berbagai macam belahan bumi, ya, itu mereka non-Muslim, ya, dan mereka adalah tokoh, ya, pemimpin, ya, ya, siapapun dia, tokoh media, tokoh ya, punya pengusaha, kemudian politikus, ya, menteri, kemudian jenderal, apapun, ya, dia punya pengaruh, punya kekuasaan, ya kan, punya harta, punya apa, jaringan, ya, dan sebagainya. Nah, selama dia itu non-Muslim, ya, maka dia adalah tentaranya iblis syaitan. Selama dia musyrik, kafir, itu adalah tentaranya syaitan. Dan apa yang keluar dari mulutnya itu adalah merupakan apa? Itu adalah merupakan tipu daya syaitan. Ya, tipu daya syaitan. Nah, ini yang harus kita hati-hati, ya. Walaupun dia profesor doktor, walaupun dia adalah jenderal, walaupun dia adalah presiden, menteri, walaupun dia adalah VVIP, ya, very important person, very very important person, ya kan? Ya, dia adalah tentaranya iblis syaitan. Tentaranya iblis syaitan. Nah, ini banyak yang orang tidak tahu, ya. Kaum muslimin banyak yang tertipu, ya. Maka penting sekali kita kembali kepada Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an, ya, sudah mengatakan bahwa Allah jadikan orang-orang yang orang-orang yang kafir, musyrik itu adalah tentaranya syaitan, orang-orang dolim, ya. Ya. Nah, ini penting sekali kita tidak kembali kepada Islam, ya. Jadi jangan sampai kita menyangka kita berada di jalan hidup yang benar, jalan hidup yang lurus, tapi hakikatnya itu kita sebenarnya di luar Islam. Apa yang kita perjuangkan bukan Islam. Apa yang kita perjuangkan bukan diri oleh Allah, ya. Ya. Kita menyangka kita hidup benar, apa yang kita sudah jalani sudah benar, kita hidup di jalan Allah, jalan ridho Allah, tapi sebenarnya apa yang kita perjuangkan itu sama sekali tidak diri Allah. Ya. Ya. Bahkan Allah benci kepada apa yang kita perjuangkan. Ya. Maka penting sekali kita semua umat Islam kembali kepada Islam yang hakiki, yang benar. Yang sebagaimana yang saya terangkan tadi, yaitu kelompok Hizbullah, ya. Kembali kepada Allah, menetapi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an kembali, ya. Tinggalkan dulu buku-buku yang lain, ya. Buku-buku kedokteran, fisika, teknik komputer, apa buku-buku yang tebal-tebal yang kita pelajarin yang banyak menghabiskan waktu tenaga kita, novel-novel, ya kan, buku-buku apapun, ya, kita kembali kepada Al-Quran dulu, kita benarkan dulu jalan hidup kita, ya kan, kita pelajari lagi Al-Quran, ya, ada 6.666 ayat yang selalu menunggu tiap hari kita pelajarin, itu, ya, kita pelajarin lagi, kita tadaburi, ya, kemudian kita pahami dan kita laksanakan, kita jadikan hidup kita berubah total sesuai dengan ayat Al-Quran, gitu. Nah, ini penting sekali. Ini adalah kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, ya, hamba Allah. Kita kalau kita ingin mati di ridha Allah, gitu, ya. Kemudian turunan daripada membaca Al-Quran itu konsekuensinya adalah kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan benar kalau kita tidak mengenal sunnah Nabi. Kenapa? Karena sunnah Nabi, kehidupan Rasulullah SAW itu adalah merupakan tafsir hidup terbaik dari Al-Quran. Maka Aisyah Rodiana mengatakan karena khulukul Quran. Ya. Ketika ketika sahabat tanya kepada Siti Aisyah, ya wahai Ummul Mukminin, bagaimana Rasulullah kehidupan sehari-harinya, maka saya mengatakan karena khulukul Quran. Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Ya. Al-Quran, implementasi nilai-nilai Al-Quran itu ada di dalam Rasulullah. Maka kalau kita mau mengimplementasikan Al-Quran, ya, maka kita harus mengikuti sunnah Nabi. Ya. Maka kita wajib mempelajari sunnah Nabi. Ya. Hadis-hadis sahih, ya kan? Sirah Nabawiyah, ya. Sirah Nabawiyah itu adalah perjuangan di Rasulullah, ya. Dari ketika di Mekah sampai di Madinah, ya. Dalam perjuangan semua aktivitas dan Sirah Nabawiyah adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi, bagian terpenting daripada sunnah Nabi, ya. Dan inilah yang membuat kalau kita membaca sunnah Nabi, Sirah Nabawiyah, maka kita akan, ya, komitmen dengan dakwah ila Allah, jihad fisabilillah. Nah, dan ingat, ya, dakwah ila Allah, jihad fisabilillah itu adalah ruh Islam. Dan itu adalah yang diusahakan oleh musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, ya, orang-orang non-muslim, ya, tokoh-tokohnya, itu supaya itu hilang dari dada kaum muslimin. Ya. ya. Sampai sampai Abu Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau di setelah dia pilih menjadi khalifah, setelah Rasulullah wafat, beliau menjadi khalifah, ya, sebagai pemimpin kaum mukminin. Ketika khutbah pertama kali yang dikhutbahkan, salah satu poinnya adalah, wahai manusia, ya, wahai kaum muslimin, jangan sampai engkau tinggalkan jihad, ya, fisabilillah. Jangan sampai engkau tinggalkan jihad fisabilillah. Kenapa? Karena umat yang meninggalkan jihad fisabilillah itu akan menjadi hina, ya, akan menjadi zina. Ya. Dan sekarang kita lihat umat Islam itu hina. Ya. Dari mana buktinya hina? Karena apa? Karena Islam nggak tegak di muka bumi. Ya, itu adalah umat Islam hina. Umat Islam sekarang sibuk dengan hal yang sepele. Apa itu hal sepele? Sepele adalah duniawi. Duniawi itu adalah sepele. Kenapa? Karena sesuatu yang akan ditinggalkan itu adalah sepele. Ya. Sesuatu yang sepele, yang nggak banyak gunanya. Gunanya cuma sebentar. Ya. Apa itu? Ya, sekarang umat Islam itu sibuk dengan, ya, dengan duniawi. Ya, ya, mengejar harta, ya, mengejar kekuasaan, mengejar popularitas, mengejar status sosial, mengejar prestasi-prestasi duniawi, ya, prestasi kerja, prestasi olahraga, ya kan, gelar, tanda jasa, kehormatan, gitu, ya, duniawi, ya kan, kenikmatan hidup, kemakmuran, kesejahteraan, gitu kan, profesi pekerjaan, ya, sekarang ini bahkan profesi pekerjaan itu bisa menjadi agama baru. Kenapa? Karena demi menyelamatkan profesinya, ya, jabatannya, karirnya, maka dia, ya, rela kafir kepada Allah, ya, rela untuk meninggalkan Islam, rela untuk tidak sholat, ya, rela untuk menjadikan jalan hidup di luar Islam sebagai jalan hidupnya, ya, ya. Jadi membeol dari jalan hidup orang-orang kafir. Apa itu? Orang-orang kafir orientasi hidupnya duniawi, ya kan? Orang-orang kafir apapun itu orientasinya hidup dunia. Apakah dia itu profesor, doktor, jenderal, ya kan? Apakah dia itu dosen? Apakah dia itu seorang yang terkenal? Apapun, selama dia kafir itu, maka apa yang disampaikan, ya, dalam forum apapun itu adalah untuk menambah manusia cinta kepada dunia, ya, cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Nah, ini adalah salah satu tipuan setan iblis, ya. Jadi sekali lagi umat Islam hina, lemah. Karena apa? Karena mereka seperti algusa, the foam. The foam adalah buih. Buih yang terombang-ambing di lautan, ya. Tidak ada buih itu adalah sangat lemah sekali, ya. Ringkih, ya. Mudah hancur, ya. Mudah musnah, ya kan? Terombang-ambing. Kenapa? Karena dia mengikuti kemauan dari musuh-musuh Islam, ya, musuh-musuh Allah, ya, yaitu orang-orang kafir, orang musyrik. Karena yang pegang kekuasaan adalah mereka saat ini, ya kan? Yang pegang kekuasaan dunia ini adalah mereka. Itu. Orang Muslim kan menjadi hina. Kenapa? Karena meninggalkan dakwah ilallah, jihad fisabilillah. Karena mereka menjauhi Al-Quran, menjauhi Sunnah Nabi. Mereka mengikuti konsep hidup yang selain Islam, yaitu konsep hidup yang diajarkan di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi. Yang mengajarkan siapa? Yaitu orang-orang non-Muslim, gitu kan? Ya kan? Orang-orang Muslim dulunya, ya, aslinya, gitu. Dan ini merupakan tipu daya dari musuh-musuh Islam untuk melemahkan umat Islam supaya umat Islam jauh dari dakwah ilallah, jihad fisabilillah, gitu, ya. Maka inilah yang terjadi. Islam tidak tegak di muka bumi. Dan sebagai gantinya adalah aturannya dibuat menjadi aturan hukum positif, ya. Warisan dari kolonial, imperialis, ya, warisan dari orang-orang kafir, ya, ya, ya, dengan yang meninggalkan Islam, dan aturan itu orientasinya adalah duniawi. Orientasinya, bukti nyatanya adalah aturan yang tegak, undang-undang itu adalah orientasinya adalah duniawi. Itu bagaimana dunia itu bagaimana membuat orang sejahtera makmur. Nah, dengan sejahtera makmur, kemudian dia nggak malas untuk ke masjid, malas untuk sholat 5 waktu, malas untuk zikrullah, ya. Dan dia harus mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun untuk mengejar kenikmatan duniawi, kesejahteraan duniawi itu, ya. Maka kita saksikan, ya, perumahan-perumahan yang bagus, mewah, elit, ya kan, tetapi masjidnya kosong. Masjidnya cuma 1-2 orang aja yang sholat 5 waktu, sholat subuh apalagi, ya kan. Tapi orangnya semuanya tidur, ya, nyenyak di rumahnya yang mewah itu, yang elit itu. Nah, ini banyak kita jumpai. Kenapa? Ini adalah karena hati umat Islam itu didominasi oleh duniawi. Bukti nyata, ya, bahwa hati umat Islam sekarang itu didominasi oleh motivasi duniawi, dan itu kemudian bisa jadi, ya, bisa jadi inilah yang Islam itu lemah. Islam itu tidak tegak di muka bumi, umat Islam itu hina. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, semoga apa yang saya sampaikan, ya, yang kita presentasikan itu mengetuk hati Anda. Ya. Ingat, ya, perubahan, perbaikan harus sekarang. Harus mulai dari sekarang. Ya, kita harus segera berubah kalau kita salah. Ingat, nyawa kita cuma satu, ya, ya, dan kita tidak tahu kapan kita mati. Bisa jadi lusa, esok, ya kan, bisa jadi sebulan, dua bulan, ya, wallahualam, ya. Kita tidak ada yang berani, semua manusia itu tidak ada berani menggarasi bahwa dia masih bisa hidup minggu depan atau bulan depan atau tahun depan. Tidak ada yang bisa berani menggaransi bahwa dirinya masih hidup. Ya, kenapa? Karena ini adalah hak prioritas, hak prerogatif dari Allah untuk mematikan. Ya. Ada orang yang sehat, ya kan, bersenang-senang, tertawa-tawa, ya kan, hari ini, pagi ini, tapi nanti malam, besok itu sudah membujur kaku, menjadi mayat. Nah, inilah, ya. Seorang dokter menyarankan kepada pasiennya yang sakit supaya ini dan sebagainya gitu. Nah, tapi sebenarnya besok dokternya sudah mati, sementara pasiennya masih hidup. Nah, ini adalah karena apa? Karena Allah yang Maha Kuasa. Nah, nyawa satu, ibarat kita punya anak panah, itu cuma satu anak panah. Ya, ya. Ketika kita lepaskan anak panah kita dari busur, ya, kemudian lepas, maka tidak bisa kembali lagi selama-lamanya anak panah itu. Dan tidak, kalau tidak sesuai dengan, tidak mengenai sasaran, tujuan yang kita arah, maka tidak ada lagi kesempatan anak panah kedua, ketiga, keempat. Ya. Udah selesai. Maka kalau kita salah melangkah dalam hidup ini, salah mengambil jalan hidup dalam hidup ini, ya, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Ya. Kalau sudah Allah wafatkan kita, Allah kita matikan, maka tidak ada kesempatan lagi, ya, untuk memperbaiki diri. Ya, ya. Tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri, mereformasi diri, merevolusi diri. Gitu, ya. Mumpung masih ada kesempatan, kita perbaiki diri, kita revolusi diri kita kalau kita salah. Ya. Bagaimana menentukan salah atau benar? Ya, kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi, aturan dari Islam. Gitu. Apakah selama ini kita benar-benar komitmen dengan Islam atau tidak? Nah, ini, ya, ini adalah seruan untuk seluruh manusia, ya, termasuk untuk diri saya. Saya mengajak diri saya untuk komitmen dengan itu, dan insya Allah saya juga mengajak kepada diri Anda untuk komitmen dengan itu. Dan saya yakin Anda adalah orang-orang yang cerdas. Di era sekarang ini, kecerdasan itu, kepintaran itu sudah merebak di mana-mana. Dan dengan presentasi, argumentasi seperti ini, seharusnya, ya, itu menjadi titik poin, ya, untuk berubah. Ya. Ingat, nyawa cuma satu, ya. Tidak akan bisa kembali lagi, tidak ada namanya reinkarnasi, tidak ada, ya, ya, ya, tidak ada reinkarnasi, tidak ada namanya penjelmaan kembali, ya. Dan begitu orang sudah mati, dimatikan Allah, maka dia tidak akan bisa kembali lagi ke dunia selama-lamanya, dan dia alam kubur akan menghadapi siksa kubur atau nikmat kubur, kemudian nanti dibangkitkan oleh Allah, ya, di hari kiamat, kemudian dikumpulkan seluruh manusia dan jin, malaikat, semua makhluk dikumpulkan oleh Allah, kemudian Allah akan berikan keadilan, ya. Allah akan putuskan, hakimi manusia, ya, jin, ya, dengan seadil-adilnya. Dengan seadil-adilnya, ya. Ya, karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, mau mendengar, ya. Dan Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana, ya. Nah, ini, dan keadilan Allah, ya, hukum Allah, apa, penghakiman yang dilakukan oleh Allah kepada manusia itu berdasarkan hukum Allah, bukan berdasarkan hukum manusia, ya, ya, berdasarkan aturan Islam, bukan berdasarkan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia sekarang ini. Nah, inilah penting sekali kita kembali kepada Islam, jalan hidup yang benar, insya Allah jalan hidup yang lurus. Kita lanjutkan lagi dalam presentasi berikutnya. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.